suami istri. Ada rencana bakal punya anak berapa? 1, 2, 3, atau 4, 5? Yang penting anak laki-laki yang pertama. Kita bercanda, itulah harapan yang utama. Tidak kusangka kini abang bahagia. Ternyata adik calon istri yang setia.